Konsultasi Syariah. Taubat adalah salah satu sebab terhapusnya dosa. Pertanyaan, apakah Allah akan mengampuni dosa besar dan syirik bila bertaubat di masa hidupnya sebelum dibawa mati bagi seorang muslim? Jawaban, Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Saudara-saudariku yang mulia, perlu kita ketahui bahwa taubat adalah penghapus seluruh dosa. Dan di antara nama Allah adalah At-Tawwab yang maha menerima taubat, Al-Ghafur yang maha pengampun, dan Al-Ghaffar yang maha pengampun dengan ampunan yang banyak. Sehingga, sebesar apapun dosa yang dilakukan oleh seseorang, maka jika ia bertaubat dengan taubat yang sebenar-benarnya kepada Allah, maka Allah akan mengampuninya berdasarkan firman-Nya yang artinya, katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya, sungguh Dialah yang maha pengampun, maha penyayang. Dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu bertaubat. Quran Surat Az-Zumar ayat 53 dan 54. Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, ayat ini merupakan seruan bagi seluruh pelaku maksiat, baik maksiat kekufuran maupun yang lainnya, untuk bertaubat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga merupakan kabar bahwa Allah Ta'ala mengampuni dosa seluruhnya bagi siapapun yang bertaubat dan kembali dari dosa-dosa tersebut. Bagaimanapun keadaan dosa-dosanya, walaupun dosa-dosanya banyak, bahkan seperti buih di lautan. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Imam Muhammad bin Ahmad Al-Ansari Al-Qurtubi rahimahullah juga menjelaskan, firman Allah, dan kembalilah kalian kepada Tuhan kalian, yaitu kembalilah kalian kepadanya dengan melakukan ketaatan. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa siapapun yang bertaubat dari kesyirikan, maka akan diampuni dosanya. Saat itu juga, Allah memerintahkan untuk bertaubat dan kembali kepadanya. Inabah dalam ayat ini, maksudnya adalah kembali kepada Allah dengan ikhlas. Tafsir Al-Qurtubi. Sehingga, seluruh dosa di sini tanpa terkecuali dosa kesyirikan, seluruhnya akan diampuni oleh Allah, dengan syarat apabila pelakunya melakukan taubat yang benar sebelum terlambat, yaitu sebelum ajal menjemput dan sebelum matahari terbit dari barat. Sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya, orang yang bertaubat dari perbuatan dosa seperti orang yang tidak melakukan dosa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Baihaqi, dan disahihkan Al-Albani. Maka, seharusnya kita sebagai manusia yang banyak melakukan dosa untuk selalu bertaubat kepada Allah. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan, wahai sekalian manusia, bertaubatlah kalian kepada Allah dan mintalah ampunannya. Sesungguhnya aku bertaubat dalam sehari sebanyak 100 kali. Hadis riwayat Muslim. Sedangkan, ayat ke-48 dalam surat An-Nisa, bahwa Allah tidak mengampuni dosa selain syirik, hal ini jika pelakunya tidak sempat bertaubat sebelum meninggal. Sebagaimana Al-Hafidh Ibnu Katsir rahimahullah menjelaskan, kemudian Allah mengabarkan bahwa ia tidak akan mengampuni dosa syirik, yaitu tidak mengampuni bagi seorang hamba yang meninggal dalam keadaan masih berbuat syirik. Tafsir Al-Quran Al-Azim. Sehingga perlu kita perhatikan bahwa taubat yang benar adalah jika dilakukan dengan memenuhi syarat-syaratnya. Sebagaimana yang dirincikan oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, syarat-syarat taubat adalah 1. Ikhlas kepada Allah, 2. Penyesalan atas maksiat yang pernah ia lakukan, 3. Meninggalkan dosa tersebut, 4. Bertekad agar tidak kembali lagi berbuat dosa di waktu yang akan datang, 5. Taubat dilakukan pada waktu yang tepat, yaitu sebelum datangnya ajal dan sebelum matahari terbit dari barat. Syarah Riyadhus Shalihin. Demikian, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa kita. Wallahu a'lam.